mahataholong ias rohang macanoang tumardama ito hubungan tamar dua tang gabe curiga mamereng sifat ni sesuku-suku dorohan si ganu pari dang dang ujui bepan halus ini setopu-topu doho menghalusi hataki au penung agabe bingung merlidaho itu ya dona bogari na over time doa unimu do manganusia habe terbegia sia nakano ngambi sebawana asi do habe ito nagabe mando naniho Tia dona